Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Kalau kita membutuhkan jantung dia, dia akan kasihkan. Ada seorang pujangga, seorang penyair, yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Supaya kita sadar seorang muslim kalau ibu kita marahnya pun dengan cinta. Dia pukul anaknya dengan cinta. Anaknya mau nyebrang jalan, dia pukul. Kenapa? Karena benci. Tidak. Dia takut buah hatinya tertabrak. Penyair ini mengatakan, anak akan bacakan. Ketika anak baca ini, Masya Allah, betapa sayangnya ibu kita sama kita tuh. Dia mengatakan, أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحيق به الضرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فأتى فأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرة سرعته هوى فتدهرج القلب المعفر بالأثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسل بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. Dia bercerita, ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan, nanti sini. Nanti anak kasih fulus. Anak kasih permata, berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu. Kau datangkan jantung ibumu. Ada anak-anak muda, kalau sudah kena narkoba, kena apa, dikasih duit, ke berangkat tuh. Fa'ata, dia datang, dia jumpain ibundanya, lalu dia tusuk ibunya dan dia keluarkan jantung ibundanya untuk ditukar dengan emas-emasan, ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan, karena terburu-buru, dia tersandung. Ketika tersandung, jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding, nadahu qalbul um. Jantung itu memanggil anaknya. Wahai ananda, wahai anandaku, kau enggak apa-apa anakku? Kau enggak apa-apa kesandung anakku? Kata dia. Suara itu yang penuh dengan kelembutan, tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalla kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakmu. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufayatan, jangan anakku. Jangan kau bunuh aku dua kali, anakku. Jangan. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu itu masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telpon ibunda kita.